Sampai kini ku coba menyadarkannya, sampai kini ku coba menurutinya. Ya Allah, sampai kapan ku harus pergi? Dahulu, lain sekarang. Hari-hari